insyaallah paling tinggi 35 kali pertemuan dah paling tinggi. Ya, ringan ini insyaallah. Paling tinggi itu. Karena saya memang tidak pernah ngajar mutamimah itu lebih dari 35 kali pertemuan. Selama saya mengajar tidak lebih dari 35. Tidak tahu nih kalau antum ini. Nah, insya Allah. Jadi jangan ada yang pulang. Babul irobi wal bina. Bab al irob wal bina. Ini pembahasan saudara, masya Allah. Bab irob dan bina itu, dia dari kitab dasar sampai kitab di atas sama semua. Karena alamat irob itu sudah ditentukan dari dasar kitab sampai di atas. Nah, kan irob itu kan cuman rofa, nasab, khafad, jar. Alamat rofa sudah ditentukan. Nah, ada dhamma, ada alif, ada waw. Paham ini? Kan begitu? Ada tsubutun nun. 4. Alamat nasab sudah tentukan, ada 5. Ya, ada fathah, ada kasrah, ada alif, ada ya, ada harfun nun. Hah? 5. Tanda jar khafad 2. 3. Paham ya? Sudah tentukan 3. Ada kasrah, ada fathah, ada ya. Alamat jazm 2. Ada sukun, ada penghilangan. Begitu saja. Nah, yang beralamatkan dhamma sudah ditentukan. Di buku dasar sudah. Sampai nanti buku paling atas, begitu saja. Alhamdulillah. Makanya dia cepat sekali pembahasannya. Antum siap, cepat ini. Awalan al-i'rab. Yang pertama, al-i'rab. Apa itu i'rab dulu? Pengertiannya sama, di buku dasar sama sampai buku di atas. Sama semuanya. Al-i'rabu i'rab adalah taghyiru awakhiril kalimi liktilafil awamil dakhilati alaiha lafdhon aw takdiran. Irab adalah taghyir, perubahan awakhiril kalimi, akhir-akhir kata. Kalimi jama dari kalimah. Perubahan akhir-akhir apa? Kata. Liktilafil awamil, karena perbedaan penyakit. Ad-dakhilati alaiha, yang masuk atasnya. Jadi ini perubahan disebabkan karena ada apa? Penyakit. Lafdhon, ini lafdhon terkait dengan taghyirnya. Perubahannya bisa lafdhon, apa artinya lafdhon? Nampak, kelihatan. Ya, au takdiron. Atau perubahannya itu apa? Takdiron. Apa artinya takdiron? Tersembunyi, tidak nampak. Mudah ini? Ini sudah kita keberapa kali ini? Kita ulang. 3. Paham ini? Nanti kita ulang lagi ke Turnada, ulang lagi Ibnu Akil. Sama semua pembahasannya, irob. Tidak ada yang beda. Aksamuhu arba'ah. Perubahan pembagiannya ada 4. Ya, cuma ada 4. Seandainya ada yang kelima, pasti akan didapatkan oleh ulama bahas. Apa itu? Rob'un. Apa itu roba? Tagirun mahsusun. Alamatuh dhamma wa manaba anta. Wa nasbun. Apa itu nasab? Taghyirun mahsusun alamatul fathah wa manaba anha. Wa khabdun taghyirun mahsusun alamatul kasrah wa manaba anha. Wa jazmun taghyirun mahsusun alamatuhu as-sukun wa manaba anhu. Jelas ini? Tah, pengertian sudah kita ulang berapa kali. Di sini tidak perlu lagi dikasih. Iya kan? Karena kasih tebal-tebal buku saja alhamdulillah. Ya. Selesai itu 4. Jenis i'rab. Falil asma'i min dalika, untuk isim dari hal itu, ar-rafu wan nasbu wal khafdu. Wala jazma fiha. Mudah, di miftah sudah dibilang begitu. Nah, di buku dasar sekali sudah dibilang seperti itu. Bahwa untuk isim dari hal itu adalah rafa, nasab, khafad. Tidak ada jazm padanya. Tidak ada jazm pada isim. Walil af'ali min dalika, untuk fi'il dari hal itu, ar-rafu wan nasbu wal jazmu la khafdu fiha. Ada rafa, ada nasab, ada jazm, tidak ada khafd padanya. Mudah ini? Alhamdulillah. Karena ini sudah ada di buku dasar. Tsanian al-bina. Yang kedua al-bina. Ini mutamimahnya ini. Karena tidak ada di... Tidak ada di mana? Tidak ada di mata jurumiyah. Pembahasan apa? Bina. Tidak ada pembahasan bina di mata jurumiyah. Ya, di miftah dulu sudah dibahas. Karena memang miftah saya ambil di mutamimah. Susunannya dari keturunan kan begitu. Rujuk ada di belakangnya itu daftar pustakanya, sumbernya. Paham? Jadi bina. Wal bina, sementara bina adalah luzumu akhiril kalimati harokatan au sukunan. Masya Allah. Pengertian singkat tapi jelas sekali. Bina itu adalah luzum tetapnya. Tetapnya akhiril kalimati, akhir sebuah kata. Tetapnya akhir sebuah kata. Harokatan, apakah berupa harokat? Paham? Harokatan berupa harokat au sukunan atau dia apa? Sukun. Karena bina itu namanya mabni, itu bisa mabni dengan harokat. Tahu harokat? Ada dhamma, ada fathah, ada kasrah. Atau dengan apa? Sukun. Paham ini? Ini namanya bina. Iya. Wa anwahu arba'ah, jenisnya ada empat tentunya. Ya, karena harokat ada tiga, kemudian ditambah lagi sukun. Jadi semuanya berapa? Empat. Tidak bisa yang lain. Dhammun, wa fathun, wa kasrun, wa sukunun. Ada mabni di atas dhamma. Ada mabni di atas fathah. Ada mabni di atas kasro. Ada mabni di atas apa? Sukun. Namanya mabni tidak keluar dari ini. Dah contoh dhamma misalnya antum katakan apa? Nahnu. Dah contoh fathah misalnya apa? Anta. Contoh kasro? Anti. Contoh sukun? Hah? Apa? Hal, bal, man. Paham kan? Semua yang penting sukun. Paham buah? Paham Rabi? Kan ini Masya Allah. Iya, belum tak contohkan karena kita sudah kitab keberapa. Makin tinggi kita, makin singkat dijelaskan. Karena makin paham. Paham? Karena begitu kalau belajar, makin tinggi kita belajar, makin sedikit ngomongnya. Maksudnya makin sedikit yang dibilang, karena antum sudah tahu sebelumnya. Karena di dasar sudah dikasih tahu semuanya. Dipahami ini? Alhamdulillah. Wal mu'arraf al mabni minal asma. Setelah itu, beliau rinci lagi. Yang mu'arraf dan yang mabni dari isim. Ini judul dari Abu Anas. Yang mu'arraf dan yang mabni dari isim. Karena ada isim mu'arraf, ada isim mabni. Demikian pula nanti ada fi'il mu'arraf, ada fi'il mabni. Dipahami ini? Langsung beliau katakan. Wal ismu dorban. Isim ada dua pukulan. Maksudnya pukulan dorb. Bukan. Dorban artinya nau'an. Isim ada dua apa? Jenis. Jadi bukan dua pukulan. Ya. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena biasanya kalau pemula, dia kira dapat kata dorob, semuanya diartikan apa? Pukul. Bisa yang lain. Kan kata itu banyak maknanya. Tidak harus seperti itu. Jadi di sini dorban maksudnya apa? Dua jenis. Ya, isim ada dua bentuknya. Dilihat dari mu'rab dan mabninya. Ada pertama mu'rabun wahul aslu. Masya Allah. Ada isim yang mu'rab dan ini asalnya. Asal daripada isim adalah apa? Mu'rab. Beda kalau fi'il. Fi'il asalnya apa? Mabni. Akan dikatakan oleh penulis sebentar. Jadi pertama adalah mu'rab. Wal asl, dan ini adalah asalnya. Dan antum saudara, alhamdulillah sudah dikasih tahu sebelumnya apa perbedaannya mu'rab dengan i'rab. Paham ini? Apa perbedaan mu'rab dengan apa? I'rab. Kalau i'rab apanya? Harokatnya, perubahannya dari dhamma, kasrah, fathah, itu namanya apa? I'rab. Kalau mu'rab, kata yang berubah. Dipahami ini? Makanya ketika bilang di sini, isim ada dua. Ada mu'rab, maksudnya katanya. Katanya, bukan perubahannya. Dipahami ini? Dibilang mu'rab, isim ada dua. Ada isim mu'rab, maksudnya. Kata yang masuk dalam golongan isim, ada yang mu'rab. Katanya. Pahami ini? Kalimatnya. Apa itu isim mu'rab? Wahuwa ma taghayyara akhiruhu. Bisababil awamilid dakhilati alaihi. Masya Allah. Isim mu'rab adalah isim apa yang ma apa yang taghayyar, berubah akhirnya disababil awamili, disebabkan karena ada amil penyakit. Ad-dakhilati alaihi, yang masuk padanya. Kapan ada isim berubah akhirnya karena adanya penyakit, maka namanya isim isim mu'rab. Paham? Tapi kalau antum bilang alamatnya, dibilang alamatul i'rab. Beda itu. Jadi katanya antum bilang ini isim mu'rab. Tapi kalau alamatnya antum bilang alamat i'rab, bukan alamat mu'rab. Paham penggunaannya? Alhamdulillah. Tandanya itu namanya i'rab. Katanya itu namanya mu'rab. Imma lafdhon, apakah terlafadzkan? Nampak perubahannya? Ka Zaidin wa Amrin. Seperti Zaidin wa Amrin. Antum bilang, ja'a Zaidun, ro'aitu Zaidan, marortu bi Zaidin. Kelihatan? Kelihatan. Demikian pula Amr. Antum bilang, ja'a Amrun, ro'aitu Amron, marortu bi Amrin. Paham gak ini? Berubah kelihatan. Aiba imma takdiron, dan bisa juga takdiron. Ya, takdiron. Apa artinya takdiron? Tidak nampak, tersembunyi. Nah, contoh Musa. Coba untuk kalimatnya. Ja'a Musa. Ru'aitu Musa. Marortu bi Musa. Paham ini? Berubah. Berubah. Berubah. Berubah. Tapi kelihatannya tidak. Nah, dia berubah tapi tidak kelihatan. Paham gak ini? Berubah tapi tidak kelihatan. Demikian pula, nah contoh Al-Fata. Coba masukkan ja'a. Ra'aitu. Marartu bil. Lihat, lihat. Al-Fata terus. Paham? Kalau tanya berubah, berubah. Tapi tidak kelihatan. Jelas ini? Mudah sekali. Isim pertama mu'rab. Namanya dia mu'rab. Berarti bisa kelihatan. Bisa apa? Tidak kelihatan. Dipahami ini? Tanda i'rabnya. Tanda i'rabnya. Masya Allah. Wa mabani wa huwal fard. Ada isim yang mabani dan ini cabangnya. Sedikit isim mabani. Sedikit katanya. Dulu ana sudah kasih antum di buku. Di miftah. Paham ini? Isim-isim yang mabani. Di sini belum akan kasih dan belum tambah. Kalau di matan jurumnya tidak dikasih. Karena memang belum tidak membahas isim. Tidak membahas yang mabani. Paham gak ini? Nah, sekarang belum akan kasih dan ada tambahannya dari yang saya dulu kasih di miftah. Kata beliau rahmatullah ta'ala, wahuwa ma la yataghayyaru akhiruhu bisababil awamili ad-dakhilati alaihi. Masya Allah. Dia adalah ma la, apa yang tidak tataghayyar, apa yang tidak berubah. Akhiru, akhirnya. Bisababil awamili, dengan sebab penyakit. Ad-dakhilati alaihi, yang masuk padanya. Paham gak ini? Paham ini? Artinya, walaupun ada penyakit, dia tidak akan pernah berubah. Paham? Seperti misalnya, anggaplah, antum contoh, hadihi. Coba masukkan ja'a. Ja'at hadihi. Ru'aitu? Ru'aitu hadihi. Marortu? Bihadihi. Coba antum lihat itu. Padahal beda penyakitnya itu. Pertama penyakit rofa, kedua penyakit nasab, ketiga penyakit jer. Berubah? Berubah? Tidak berubah. Itu namanya apa? Mabni. Walaupun ada penyakit, tidak berubah. Ini pengertian mabni bagus, Masya Allah. Dia adalah apa yang tidak berubah akhirnya disebabkan oleh penyakit. Artinya bahasa pendeknya, walaupun ada penyakit, tidak akan pernah apa? Berubah. Paham mabni? Paham mabni ini? Ahmad? Mubar? Paham mubar? Betul? Hah? Betul sekali? Alhamdulillah. Paham dia? Sudah makan pagi tadi? Sudah makan pagi? Oh puasa, Alhamdulillah. Mantap. Sudah cepat pemahamannya mubar. Alhamdulillah. Kal mudmarot. Maksudnya beliau contohkan. Kal mudmarot. Seperti mudmarot. Siapa mudmarot? Domir, karena domir itu dua namanya. Bisa antum bilang mudmar, bisa juga apa? Domir, bisa. Iya, mudmarot jamaknya, jamak manas salim, karena banyak domir. Paham gak ini? Belum kasih jamak. Mudmarat. Semua domir mabni. Apapun terjadi. Semua domir apa? Mabni. Semuanya. Apakah dia mukhatab, mutakallim, ghaibah. Semua namanya domir maka mabni. Apakah mutasil, dia nanti bersambung, atau mufasil, terpisah. Pokoknya yang penting dia domir pasti apa? Mabni. Yang kedua, asma'us syarti. Isim-isim syart. Tahu untuk isim-isim syart? Siapa mereka? Ia menjazm dua fi'il. Paham? Isim syarat itu isim yang menjazm dua fi'il. Man, ma, mata, aina, kaifa. Paham? Semua menjazm dua fi'il yang telah lewat bersama kita. Alat-alat yang menjazm dua fi'il itu namanya isim syarat. Dan isim syarat semua hukumnya apa? Mabni kecuali satu. Dulu saya sudah dikasih tahu. Kecuali siapa? Ayun. Ayun mu'rab. Satu-satunya isim syarat yang mu'rab. Supaya antum langsung tahu. Kan tadi kita kasih kode. Semua isim syarat hukumnya apa? Mabni kecuali siapa? Satu kata saja. Yaitu ayun. Kan dia dibaca ayu kita bin takro akro. Dibahami ini? Ayu. Bisa juga ayya. Bisa juga ayyi. Tergantung penyakit sebelumnya. Ya? Antum bisa katakan, ro'aitu ayya kitabin takro akro. Bisa juga masuk huruf jar. Paham ini? Min ayyi kitabin takro akro. Anu paham? Jadi ayyu, ayya, ayyi. Paham? Makanya dia satu-satunya alat syartiyah yang bisa menjadi mudhofun, yang bisa menjadi mudhof. Paham? Kenapa dia bisa menjadi mudhof? Kan dia apa? Mu'rab. Jelas? Jelas ini. Nah, isim syarat. Mabni. Mabni. Wa asma'ul istifham. Demikian pula termasuk mabni adalah isim istifham. Tahu isim istifham? Kata-kata apa? Tanya. Semua kata tanya. Semua kata tanya. Paham? Hukumnya apa? Hukumnya apa? Mabni. Sama. Ya, tanya. Wa asma'il isyarah. Termasuk mabni juga adalah siapa? Isim isyarah. Tahu isim isyarah? Kalau isim istifham tadi contohnya man, ma, mata, sama juga. Demikian pula isim isyarah atau kata tunjuk. Hada. Nah, nanti ini semua ini isim isyarah dhamir akan dirinci lagi di pembahasan ma'rifah nakirah. Kan ada nanti babnya. Beliau akan sebutkan di sana. Ya, yang beliau inginkan di sini adalah penyebutan kalau dia hukumnya apa? Isim mabni. Adapun rincian lafaz-lafaznya akan datang. Akan datang di babnya. Wasma'il af'al. Masya Allah. Termasuk isim mabni. Ini tambahannya di sini. Asma'ul af'al. Isim. Isim tapi af'al. Isim tapi fi'il. Apa maksudnya? Isim-isim yang bermakna fi'il. Paham? Kan di sana nanti ada isim bermakna fi'il madi, ada isim bermakna fi'il mudhari, ada isim bermakna fi'il amr. Paham? Semua isim fi'il, semua isim yang bermakna fi'il hukumnya apa? Mabni. Kenapa bisa? Kenapa bisa? Karena dia mirip dengan siapa? Fi'il. Fi'il hukumnya apa? Mabni. Paham? Paham sisinya? Kan dia serupa dengan fi'il. Paham? Mereka contohkan misalnya kalau fi'il madi mereka bilang hayhata. Mereka contohkan fi'il madi apa? Hay apa? Hayhata. Ini hayhata. Hayhata. Selalu hayhata. Paham? Kenapa? Kan dia isim apa? Isim fi'il. Paham? Contoh lagi isim fi'il adalah amin. Amin. Amin apa? Amini, amina, aminu. Hah? Antum tahu harokat dia? Kan antum selalu bilang amin sukun. Hah? Hah? Nah. Ini tadi ini isim fi'il madi. Contohnya ini. Paham? Ini kalau amin, ini contoh untuk apa? Isim fi'il amr. Ya? Isim fi'il ya, al-amr. Maknanya istajib, kabulkanlah. Ketika kita bilang amin, maksudnya kabulkanlah. Dipahami ini? Jelas? Jelas ini? Alhamdulillah jelas ini? Ini namanya isim fi'il. Hukumnya apa? Hukumnya apa? Mabni. Itu yang kita mau. Kalau antum dapat isim fi'il, nanti akan dikasih oleh penulis insyaAllah. Akan dikasih oleh penulis. Wa asma'il mausulat. Ini ma'ruf ini. Yang terkenal semua ini, tinggal yang baru yang kita dapat itu asma'ul af'al. Isim fi'il. Iya. Demikian pula isim-isim apa? Mausul. Lafad isim mausul akan datang nanti di pembahasan ma'rifah. Ya. Lafad. Lafad isim mausul, isim isyara, domir. Ya. Itu akan datang di pembahasan apa? Ma'rifah nakira. Paham Ahmad? Alhamdulillah. Ini adalah isim-isim yang mabni. Sudah. Masya Allah. Faminhuma yubana ala sukun. Setelah itu beliau rinci. Faminha, faminhu. Maka diantaranya. Diantara tadi isim-isim mabni. Kan ada berapa tadi? Kalau kita hitung, ada berapa? Ada 6. Dulu dikasih antum 5. Di buku Miftah. Sekarang ditambah berapa? 1 saja. Yaitu apa yang belum disebutkan dulu? Asma'ul af'al. Kan itu agak sulit dipikirkan. Tidak dikasih. Dipahami kan? Semua itu tadi faminhu ma yubna ala sukun. Di antaranya ada yang dimabnikan di atas sukun. Nah, contoh kam. Contohnya apa? Kam. Mabni di atas apa ini? Sukun. Wa minhu ma yubna ala al-fatih. Di antaranya ada yang mabni di atas fathah. Ka seperti aina. Dah? Ya, ini kan belum contohkan satu-satu. Antum datangkan saja semua contoh yang mabni di atas itu penggolongannya. Wa minhu ma yubna ala al-kasri. Di antaranya ada yang mabni di atas kasro, ka amsi, seperti amsi. Amsi itu selalu amsi. Paham ini? Selalu apa? Amsi. Wa minhu ma yubna ala dhammi. Di antaranya ada yang mabni di atas dhamma, seperti ka, seperti haitu. Haitu. Ya, selalu baca haitu. Wal aslu fil mabni ayyubna ala sukun. Asal dalam mabni dia dimabnikan di atas apa? Sukun. Karena kata terbanyak mabni itu di atas apa? Sukun. Kan dia adalah asal. Asal mabni di atas apa? Sukun. Masya Allah. Selesai isim. Jadi isim ada yang mu'rab, ada yang mabni. Kalau yang mu'rab belum dah singgung. Karena belum akan singgung di bab ma'rifat alamatil i'rab. Paham ini? Yang mabni saja dulu diselesaikan. Kan dia sedikit. Paham? Kalau mu'rab nanti. Tadi sudah. Sekarang wal mabni wal mu'rab minal af'al. Yang mabni dan mu'rab dari fi'il. Yang mabni dan mu'rab dari apa? Fi'il. Wal fi'ilu dorban. Sama. Fi'il juga ada dua jenisnya. Fi'il juga ada dua jenisnya. Mabniyun wahul aslu. Asal dari fi'il adalah apa? Mabni. Ini bedanya. Karena fi'il kebanyakan mabni sedikit mu'rab. Fi'il mudhari saja. Itu pun dengan syarat nanti. Tidak bersambung dengan nun taukid dan tidak bersambung dengan nun niswa. Paham? Makanya asal daripada fi'il adalah apa? Mabni. Wa mu'rabun wal faru. Ada fi'il juga mu'rab, tapi ini hanya apa? Cabangnya. Asalnya mabni, cabangnya mu'rab. Wal mabni nau'an. Yang mabni dari fi'il ada dua jenis. Ya kan? Yang mabni dari fi'il ada berapa jenis? Dua jenis. Apa itu? Ahaduhuma, salah satu dari keduanya. Al-madi. Fi'il madi. Mabninya di atas apa? Kita sudah tahu di buku sebelumnya, sekarang dikasih tahu lagi. Wabina'uhu alal fatih. Mabninya fi'il madi di atas apa? Fathah, asalnya. Kapan bisa berubah? Nah, illa kecuali. Idza tasala bihi wawul jama'ah fayudom. Kecuali kalau bersama dengan wawul jama'ah, maka dia di domma. Paham? Misalnya, doroba. Sama dengan wawul jama'ah jadinya? Dorobu. Kotala. Mana'a. Gosala. Ya, kalau ada wawul jama'ah langsung domma. Kalau ada wawul jama'ah langsung apa? Domma. Masya Allah. Nah, dorobu. Awittasola bihi domiru rob'in mutaharikin. Atau bersambung dengan domiru rob'a yang berharokan. Ta, ti, tu, na. Nah, itu semua domiru rob'a yang berharokat. Paham ini? Domir berharokat. Fayusakkan, maka dia disukun. Maka dia disukun. Paham? Yang tadi misalnya, doroba sama dengan ta. Doroba sama dengan ta. Ta, ta. Doroba sama dengan ta. Dorob ta. Kotala ta. Ha? Kotal ta. Sama dengan ta saja, ta. Ta sudah harokat. Paham ini? Iya. Mana dengan ta? Ha? Fataha. Gosala. Goparo. Khoroja. Dahaba. Tak saja. Paham mubar berarti? Hah? Betul. Ini walaupun gundul begitu kan, ini mabani. Tidak akan pernah berubah. Begitu saja seterusnya. Antum pikirkan saja. Kalau tidak ada waw jama'ah, tidak ada domir berharokat, berarti dia apa? Fathah. Tidak ada waw jama'ah, tidak ada domir berharokat, maka di fathah. Kalau ada waw jama'ah, doma. Kalau ada ta' yang berharok, domir berharokat, sukun langsung. Ini sudah mati begitu. Tidak bisa berubah lagi. Nah, contoh. Dorobtu, dorobna. Paham gak ini? Alhamdulillah. Wasani, fi'il yang kedua mabni al-amru, fi'il amr. Fi'il yang kedua mabni adalah fi'il amr. Wabina'uhu, dan mabninya fi'il amr adalah di atas apa kata belum? Alas sukun. Asalnya. Mabninya fi'il amr atas, di atas apa? Sukun. Ada kalimat yang bagus di mata jurumiyah tentang mabninya fi'il amr. Siapa yang ingat? Wal mudor wal amru majzumun daiman. Tak? Dia bilang begitu. Amr majzum selama-lamanya. Apa maksudnya? Artinya mabninya fil amr itu sama dengan fil mudori kalau dijazm. Tak? Fil mudori sahih akhir dijazm dengan apa? Sukun. Maka kalau dibuat amr, mabni di atas sukun. Fil mudori mutal akhir kalau dijazm dengan apa? Penghilangan huruf illah. Maka nanti kalau dibuat amarnya, mabni di atas apa? Penghilangan huruf illah. Af'alul khomsah. Kalau dijazam dengan apa? Penghilangan nun. Kalau dibuat fil amar? Sama. Mabni di atas penghilangan nun. Paham gak ini? Itu dulu. Itu yang paling bagus. Belum bilang sekarang, amar mabninya di atas sukun. Nah, idrib, idribna. Belum sengaja contohkan dua. Idrib, contoh untuk sohi akhir yang tidak bersambung dengan apapun. Idribna, contoh untuk sohi akhir juga, tapi bersama dengan nun, niswa. Ini dua tempatnya. Iya. Illa, jadi asalnya sukun. Illa, kecuali. Idha tasolabihi domiru tatniyatin. Kecuali kalau bersama dengan domir yang menunjukkan atas dua. Siapa itu? Siapa domir yang menunjukkan atas dua? Alif. Alif. Au domiru jam'in. Atau dia bersama dengan domir jama'. Siapa ini? Waw jama'ah. Au domiril mu'anatatil mukhotobati. Atau domir menunjukkan satu wanita perempuan yang diajak bicara. Apa ini? Ya. Ya, kalau fi'il mudhari bersambung dengan alif, waw, ya. Paham? Domir. Paham? Maka dia jadi apa? Af'alul khomsa. Paham kan? Iaitu kata singkatnya. Iaitu kalau dia af'alul khomsa. Kecuali kalau dia af'alul khomsa. Apa yang terjadi? Fa'ala hatfun nun. Fa'ala hatfin nun. Maka di atas penghilangan nun. Paham gak ini? Dipahami ini? Iya. Nah, idriba, idribu, idribi. Semuanya dengan apa itu? Penghilangan nun. Dipahami ini? Dipahami insya Allah? Wa illah, dan kecuali juga al-mu'talla. Kecuali yang mu'tal akhir. Karena bukan dengan sukun dia. Yang mu'tal akhir. Apa dia? Fa'ala hati harfil illati. Maka di atas penghilangan huruf illa. Ada berapa huruf illa? Tiga. Apa itu? Waw, alif, ya. Penghilangan waw, penghilangan alif, atau penghilangan apa? Ya. Contoh, nah, iksya. Apa yang hilang? Iksya. Apa yang hilang? Dari mana dia tahu? Fathah. Fathah. Paham? Ogzo. Apa yang hilang? Wow. Dari mana ditahu? Domma. Irmi. Apa yang hilang? Dari mana kita tahu? Kasro. Dipahami ini? Jelas ini? Masya Allah, coba antum lihat tiga bentuknya. Kenapa bisa begitu? Maksudnya, kenapa fil amr itu mirip dengan fil mudhari yang di jazm? Paham gak ini? Jawabannya, karena fil amr diambil dari fil mudhari. Paham kan? Fil amr dibuat dari fil mudhari. Jelas? Jelas ini? Sudah dijelaskan sebelumnya. Ya, bagaimana cara mengambilnya, apa yang dilakukan. Jelas ya? Selesai. Yang apa ini? Wal mu'rab minal af'al al mudhari. Yang mu'rab dari fi'il adalah fi'il mudhari. Fi'il mudhari saja. Tapi itu pun ada syaratnya. Bisyarti dengan syarat. Alla yattasila bihi nunul inas. Tidak bersambung dengan nun inas. Nun niswa. Nun inas artinya nun niswa. Tidak bersambung dengan nun niswa. Wala nunut taukidil mubasyarah. Tidak pula bersambung dengan nun taukid secara langsung. Tidak bersambung dengan nun taukid secara langsung. Kalau bersambungnya tidak langsung, mu'rab. Mu'rab. Ini harus tidak bersambung dengan nun taukid secara apa? Langsung. Nah, contoh ya. Kata beliau yang mu'rab, yadribu yaksha. Yadribu maksudnya untuk yang dohir. Dah, yaksha untuk yang muqaddarah. Kan mu'rab ada dua. Ada yang lafdhon, ada yang takdiron. Ini dia. Fa ini tasolat bihi nunul ina. Kalau dia bersama dengan nun inat, nun nisba, yub bunia ala sukun, maka langsung dimabrik nedas sukun. Sudah tiga kali kita ulang ini bahasa. Kalau ada nun inas, maka langsung mabni di atas apa? Sukun. Nah contoh, wal walidatu yurdi'na. Mana dia? Yurdi'na. Mabni di atas apa itu? Sukun. Wa ini tasolat bihi nunut taukidil mubasyaratu. Kalau dia bersambung dengan nun taukid yang bersambung langsung buni alal fathi, maka dia langsung mabni di atas apa? Fathah. Langsung antum fathah. Ya, nah contoh layasjunanna walayakunan. Ini selalu ulama bahasa contohkan ini ayat ini. Kenapa? Karena ini ayat terkumpul padanya nun taukid sakila dan khofi paskaligus. Ya, layasjunanna ini untuk nun taukid apa? Sakila. Walayakunan nuntuk kita apa? Khofifa. Karena sebenarnya tanwin itu nun sukun. Asalnya kalau ditulis yakunan. Paham? Karena fiil tidak ada tanwin. Fiil tidak ada apa? Tanwin. Cuma tanwin ini adalah apa? Nun sukun. Ya kan? Kan tanwin adalah nun sukun. Sudah? Selesai? Selesai? Selesai? Selesai. Hukmul harfi. Ya. Hukum apa? Huruf. Hukum huruf. Apa hukum huruf? Terakhir nih. Supaya selesai semuanya. Wa ammal huruf fama baniyatun kulluha. Adapun huruf. Kita mau selesai. Mau mi. Wa ammal hurufu fama baniyatun kulluha. Adapun huruf. Ustaz Sufyan terlalu cepat sedikit. Start. Ustaz Sufyan. Undur sedikit sekali. Nah, kasih pas ke jamnya. Ya, supaya tidak ada yang keluar. Ini terlalu cepat ke kita. Kita ambil jamku. Oh, alhamdulillah. Wa ammal huruf fa mabniyatun kulluha. Adapun huruf maka mabni seluruhnya. Paham kan? Semua huruf hukumnya apa? Mabni. Tidak ada lagi komentar kalau huruf. Tidak ada lagi dibilang ma'rab, mabni. Itu hanya pembagian untuk isim dan fi'il. Alhamdulillah selesai. Setelah itu tinggal bab mengenal alamat-alamat. Alhamdulillah. Tadi. Cepat dong. Kita enggak boleh